أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال الإمام مفسر سعد رحمه الله قال المفسرون إن بني إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون berkata ahli tafsir, sesungguhnya Bani Israel ketika mereka merasa takut yang sangat besar di dalam hati mereka kepada Fir'aun, kanahum lam yusaddiqu bi ghraqi wa shukku fi dhalik. Seakan-akan mereka Bani Israel tidak mempercayai terhadap tenggelamnya Fir'aun, bahkan meragukan di dalam hal itu. Fa'amarallah al-bahr, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan lautan an yulqiyah ala najwah murtafi'ah bibadani. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada lautan an yulqiyahu ala najwatin murtafi'ah bibadani, untuk memasukkan ke dalam dasar lautan murtafi'ah yang sangat tinggi dengan badannya, atau ditampakkan badannya. Litaliyakun lahum ibrah wa ayah, sehingga bagi orang lain, bagi Bani Israel dan yang lainnya, sebagai ayat, sebagai tanda ibrah, pelajaran. Wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun, dan sungguhnya kebanyakan dari manusia terhadap ayat-ayat kami mereka lalai. Falidzalika tamurru alaihim wa tatakarrar fala yantafi'una biha la'adam iqbalihim alaiha. Oleh karena itu terlalu banyak ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah banyak sekali, tetapi tidak bermanfaat pada mereka. Kenapa tidak bermanfaat? Karena li'adam iqbalihim 'alaiha. Karena Bani Israel atau yang lainnya tidak mau menerima ayat-ayat Allah. Tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Wa amman lahu 'aqlun wa qalbun hadir fa innahu yara min ayati Allah ma huwa akbar dalil 'ala sihhati ma akhbarat bihi ar-rusul. Adapun bagi mereka yang memiliki akal dan hati yang masih hadir, masih bersih suci, ada menghadirkan hatinya, maka dia akan melihat ayat Allah, ayat-ayat Allah azza wa jalla, ayat-ayat Allah kauniyah tasyari'iyah yang lebih besar lagi, yang menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, benarnya apa yang dibawa, yang dikhabarkan oleh para anbiya dan Rasul, utusan-utusan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika Allah selamatkan Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabiullah Musa alaihissalam. Benar ini adalah ayat dari ayat-ayat Allah. Tetapi karena manusia ragu, manusia tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, ragu terhadap Allah Azza wa Jalla, dan ini berbahaya. Nah, sehingga kalaupun diberikan ayat-ayat Allah, maka karena ada mu'tbal alaihim, mereka tidak mau menerima ayat-ayat Allah syar'iyah maupun kauniyah, maka tetap saja mereka di atas al-kufur wa syirik wal bid'ah wa nahwi dzalik. Wallahu al-musta'an, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.